kalau seorang lelaki berubah kepada wanita atau ya LGBT ini atau mempunyai alat kelamin ke semua, siapa yang berhak memandikannya ketika dia meninggal? Ya, dalam pembahasan para ulama di sana ada yang disebut dengan mukhannas. Mukhannas ini ya, yakni dia pada dasarnya dia memang memiliki hal yang lain ya. Dia punya dua kelamin. Dia bukan seorang lelaki yang kemudian berpenampilan semacam wanita seperti sebagian orang itu. Kalau itu ya tetap dihukumi laki-laki. Dia kelamin laki-laki, hanya saja ya dia berperilaku seperti wanita. Ini banci yang semacam ini tetap dihukumi sebagai laki. Atau sebaliknya, perempuan tapi dia seperti laki-laki. Ada juga. Ya. Ini pun tetap diperlakukan seperti wanita. Tapi yang menjadi masalah adalah mukhannas. Mukhannas di mana dia memang ada hal yang lain padanya, yaitu punya dua kelamin. Nah, ulama mengatakan yang mirip dengan ini dalam bab faraid, ya, dalam bab faraid atau warisan, mereka mengatakan dia kepada yang lebih dominan, ya. Kalau lebih banyak ke arah laki-laki, maka dia dianggap sebagai laki-laki. Kalau lebih banyak ke arah perempuan, maka dia dianggap sebagai perempuan. Di antara yang disebutkan, misal dia buang air kecil, ya, kencing misalnya, dengan alat yang mana dia kencing. Kalau dengan alat yang laki-laki, kelamin laki-laki, berarti dia ikut laki-laki. Tapi kalau dengan kelamin yang perempuan, maka dia ikut perempuan. Wallahu a'lam.